Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kita sekarang berada di bulan Muharram. Semakin bertambah usia kita, semakin bertambah umur kita, semakin dekat kita dengan ajal. Ya, dengan bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, ya, maka kita semakin dekat dengan ajal. Maka hendaklah kita introspeksi diri-diri kita, ya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jal, ya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk di akhirat nanti, negeri yang kekal abadi selama-lamanya, yang tidak akan ada lagi kematian di sana, ya. Maka hendaklah bertambahnya hari, bertambahnya bulan atau tahun ini menjadi ibroh, ya, pelajaran bagi kita, ya, bahwasannya kita semakin dekat dengan ajal kita. Ya. Maka apa yang sudah kita persiapkan, amal soleh apa, kebaikan apa, ya, ataukah kita masih terlena dengan berlomba-lomba mendapatkan dunia? Apakah kita masih terlena dengan perbuatan bermegah-megahan, berbangga-bangga, ya, dengan apa yang kita miliki dari perhiasan-perhiasan dunia, ya. Ataukah kita masih terlena, ya, dengan gemerlapnya dunia, ya, sehingga kita tidak berlomba-lomba dalam hal akhirat, ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita sendiri, ya. Hendaknya masing-masing kita menghisab dirinya sendiri sudah sebanyak apa atau apa yang dia persiapkan, atau sudah apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Hendaknya hal ini menjadi pengingat bagi kita. Bertambahnya hari, bulan dan tahun menjadi pengingat bagi kita agar kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Jangan malah semakin jauh dengan Allah Azza wa Jal. Istahidu fit ta'ah wal amal salih. Bersungguh-sungguhlah untuk taat kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amal saleh. Berlomba-lomba. Bukan saling belakangan atau naam. Saling terlambat. Dalam hal amal saleh tidak, tetapi saling berlomba-lomba. Siapa yang duluan dalam melakukan amal saleh. Nah, dan di dalam bulan ini, bulan Muharram, di sana terdapat beberapa amalan yang dianjurkan, disunnahkan untuk dikerjakan di bulan tersebut, yang hendaknya seorang mukmin bersungguh-sungguh dan perhatian untuk mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram adalah as-siyam, amalan berpuasa. Yaitu memperbanyak puasa selama bulan Muharram. Dari awal Muharram sampai akhir Muharram. Di hari-hari tersebut hendaknya seseorang atau disunnahkan bagi seseorang untuk memperbanyak ibadah puasa. Karena bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Allah nisbahkan bulan tersebut kepadanya. Seperti Allah nisbahkan Baitullah, Ka'bah. Allah nisbahkan kepadanya Baitullah, rumah Allah. Ini menunjukkan agungnya kedudukan Ka'bah. Sehingga dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula bulan ini. Bulan Muharram, syahrullah. Bulannya Allah, ini menunjukkan agungnya bulan ini. Dan di antara perkara yang menunjukkan agungnya bulan ini adalah disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram atau selama bulan Muharram. Nah. Yang demikian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat malam setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam, salat tahajud. Berdasarkan hadis ini, para ulama berkesimpulan disunnahkannya berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Muharram. sebagaimana disunnahkannya memperbanyak puasa di bulan apa? Di bulan, bulan yang di situ disunnahkan memperbanyak puasa, bulan apa? Syawal. Sya'ban. Ahsan. Maka demikian pula di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan tersebut. Dalilnya hadis ini. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Baik. Maka disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan fisik untuk memperbanyak puasa, hendaklah dia memperbanyak puasa. Dan ini menjadi maziyah baginya, menjadi keistimewaan baginya, keutamaan baginya. Karena tidak setiap orang dia mampu untuk memperbanyak puasa. Ada yang punya penyakit mah, ada yang punya kesibukan ini dan itu, ada yang demikian dan demikian, ada yang sakit, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa memperbanyak puasa. Maka yang mampu memperbanyak puasa di bulan Muharram, hendaklah dia memanfaatkan momen-momen ini, untuk bekal menghadap Allah Azza wa Jal. Kemudian muncul muskilah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanyalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ketika itu. Dari apa yang diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna, menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Namun ketika bulan Muharram, beliau tidak memperbanyak puasa di bulan tersebut. Nah, ini muskilah. Apakah hal tersebut bertentangan dengan hadis tadi? Al-jawabula, jawabannya tidak bertentangan. Para ulama menjelaskan tentang masalah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Kata beliau, la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayatih. Jawaban pertama, kata beliau, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaan memperbanyak puasa di bulan Muharram ketika di akhir hayatnya. Beliau baru mengetahuinya. Ini jawaban pertama. Asani, jawaban yang kedua, la'allahu kana ya'rudu fihi a'dzar min safarin aw maradin aw ghairihima. Atau boleh jadi setiap bulan Muharram beliau mendapatkan uzur-uzur untuk tidak berpuasa. Seperti apa? Seperti safar. Bisa jadi beliau dalam bulan Muharram banyak safar. Au marad, ataupun uzur sakit. Au ghairiha, atau yang lainnya. Sehingga di bulan Muharram Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlihat memperbanyak puasa. Nah, bisa jadi karena uzur-uzur tadi, uzur apa safar atau uzur sakit atau yang lainnya. Nah, ini jawaban yang kedua. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan hadis tadi bahwasannya na'am, sebaik-baik bulan untuk berpuasa ya setelah Ramadan ya adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram sebaik-baik bulan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Syahrullahil Muharram. Baik, kemudian di antara hari-hari di bulan Muharram ada yang puasa di hari-hari tertentu memiliki keutamaan khusus. Ya. Yang dikenal dengan puasa Asyura. Nah, sehingga diantara amalan yang disunahkan atau dianjurkan di bulan Muharram, ya, selain tadi, selain memperbanyak puasa selama bulan Muharram, juga adalah na'am berpuasa di hari Asyura. Sehingga dikenal dengan istilah puasa atau siam Asyura. Nah, apa dalilnya? Puasa Asyura ini memiliki keutamaan khusus. Ya. Selain tentunya puasa Asyura ini terletak puasanya di bulan Muharram. Ini suatu keutamaan. Namun puasa Asyura ada keutamaan yang lebih khusus lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis akhrajahu Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumi Asyura. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura. Maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu akan menggugurkan dosa-dosa di tahun lalu. Ya. Akan menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Maka hadis ini menjadi dalil yang kuat tentang disyariatkannya puasa Asyura. Kemudian tanggal berapa puasa Asyura? Adapun ta'yin penentuan hari Asyura untuk berpuasa padanya, maka para ulama berselisih tanggal berapa itu puasa Asyura. Sebagian para ulama berpendapat puasa Asyura itu tanggal 9 Muharram. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim. Bahwasannya Al-Hakam Ibnul A'raj bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang puasa Asyura. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Idza ra'aita hilala Muharram fa'dud wa asbih yaumat tasi' shaiman." Apabila engkau melihat hilal Muharram, artinya sudah masuk bulan Muharram, fa'dud, maka dari situ hitunglah. Wa asbih yaumat tasi' shaiman, maka hendaklah engkau di hari ke-9-nya dalam keadaan puasa. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab, ya, apabila engkau melihat bulan hilal bulan Muharram, maka hitunglah dari situ 1 2 3 dan tanggal 9-nya hendaklah engkau berpuasa. Qultu, aku bertanya, itu Hakam Ibn al-A'raj, beliau mengatakan, aku bertanya, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu? Demikianlah. Apakah demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Yaitu tanggal 9. Qala na'am. Beliau menjawab, iya. Maka berdasarkan riwayat ini, sebagian para ulama berpendapat puasa Asyura tanggal 9 Muharram. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya puasa Asyura itu tanggal al-yaumul ashir min Muharram, tanggal 10 dari bulan Muharram. Tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama as-salaf wal khalaf, ulama terdahulu dan ulama yang belakangan. Jumhur mereka, mayoritas mereka berpendapat puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Wa hadha huwa ar-rajih, dan ini yang rajih, bahwasanya puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Dan kalimat Asyura dari kata apa? Al-Ashir. Nah, menjadi Asyura. Nah, dengan alif mamdudah. Baik. Terus bagaimana riwayat Abdullah bin Abbas tadi? Jumhur, mayoritas para ulama menjawab tentang hadis atau riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi, bahwasannya yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma puasalah engkau tanggal 9-nya, ini maksud oleh beliau adalah puasa tanggal 9 yang menyertai tanggal 10. Sehingga maknanya adalah puasa tanggal 9 yang tujuannya mukhalifatan lil yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Hal ini berdasarkan riwayat yang datang dalam Sahih Muslim juga. Dalam Sahih Muslim, kalau riwayat tadi nomor hadis 1133, kemudian riwayat berikutnya nomor hadis 1134, datang riwayat ini dari Abdullah bin Abbas juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shoma yaum Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa di hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang diagung-agungkan oleh Yahud dan Nasara. Maka mendengar berita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'. Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita berpuasa juga tanggal 9-nya. Nah, namun tidak sampai ke tahun depan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka hadis ini menguatkan, atau riwayat ini menguatkan bahwasanya yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas dengan puasa tanggal 9 tadi adalah puasa yang tujuannya menyelisihi Yahud dan Nasara. Nah, sehingga tidak hanya berpuasa tanggal 10 saja, tetapi tanggal 9 dan 10. Nah, ini pendapat yang menguatkan dalil yang menguatkan pendapatnya jumhur mayoritas para ulama bahwasannya puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Juga yang menguatkan pendapat ini, pendapat jumhur, adalah ucapan Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga oleh Al-Imam Abdul Razzaq, bahwasanya Abdullah bin Abbas beliau mengatakan Sumut Tasi wal Ashir Khaliful Yahud, puasalah kalian tanggal 9 dan 10, selisihilah orang-orang Yahudi. Nah, taib. Sehingga yang benar puasa Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Kemudian apa hukumnya puasa Asyura? Taib. Sebagian para ulama menukil ijma' bahwasannya puasa Asyura hukumnya adalah sunnah. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ittafaqal ulama ala anna shauma Asyura sunnah. Para ulama ittifaq sepakat bahwasanya puasa Asyura hukumnya sunnah. Naam. Adapun awal disyariatkannya puasa Asyura, awal disyariatkannya puasa Asyura, ya, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Awal disyariatkannya puasa Asyura. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari menguatkan pendapat ini. Bahwasannya puasa Asyura awalnya wajib. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat Quraisy, beliau berkata, kanat Quraisy tasumu Asyura fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, falamma hajara ila al-Madinati saumahu wa amara bisiyamihi. Falamma furida syahru Ramadan qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu orang-orang Quraisy berpuasa pada hari Asyura, ya, pada zaman jahiliyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut berpuasa. Namun ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, beliau memerintahkan para sahabat, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Dan hukum asal perintah dari beliau apa? Wajib. Sampai ke Madinah, beliau masih berpuasa tanggal setiap tanggal 6, 10 Muharram dan memerintahkan pada sampai memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ini menunjukkan wajibnya puasa Asyura ketika itu. Karena perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ketika diwajibkan puasa Ramadan, ketika turun kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syaa'a shaumahu wa man syaa'a tarakah." Barang siapa yang mau puasa silahkan, barang siapa yang tidak mau silahkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi apa? Sunnah. Menjadi sunnah hukumnya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi SAW bersabda di hari Asyura, beliau mengatakan, "Man kana akala falyutim baqiyata yaumi. Wa man kana lam ya'kul falyutim shaumahu." Barang siapa yang sudah makan, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan sisa harinya, ya. Karena disyariatkannya puasa Asyura itu di siang hari. Sebagian sudah makan, sebagian belum. Nah, maka beliau mengatakan yang sudah makan berhenti dari makannya. sempurnakan puasa. Wa man kana lam yakul, dan barang siapa yang belum makan, falyutim shaumahu, maka sempurnakan puasanya sampai selesai, sampai maghrib. Ini awal diwajibkannya atau disyariatkannya puasa Asyura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka berdasarkan riwayat-riwayat ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya awal disyariatkannya puasa Asyura hukumnya wajib. Kemudian setelah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, hukumnya menjadi sunnah. Baik. Kemudian telah disebutkan tadi tentang puasa di tanggal 9. Ya. Tentang puasa di tanggal 9. Ini menunjukkan bahwasannya disunnahkan juga berpuasa tanggal 9 mengiringi tanggal 10 Muharram. Berdasarkan riwayat tadi, riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Muslim, ya. Naam. Bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu itu hari Asyura atau naam puasa Asyura atau hari Asyura, hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan, kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Nah. Kemudian juga ucapan Abdullah bin Abbas, puasalah kalian tanggal 9 dan tanggal 10, khaliful yahud, selisihlah orang-orang Yahudi. Nah. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, termasuk padanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Mereka berpendapat disunnahkannya puasa tanggal 9 dan 10. Ya. Tanggal 10-nya puasa Asyura, tanggal 9-nya puasa dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Yang mereka hanya berpuasa tanggal 10 saja. Nah. Kemudian apakah juga puasa pada tanggal 11-nya? Berpuasa pada tanggal 11-nya berarti tanggal 10 dan juga tanggal 11. Nah, sebagian para ulama berpendapat jika dia tidak bisa berpuasa tanggal 9, maka dia iringi tanggal 10 dengan tanggal 11. Nah, hal ini untuk menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka berdalil dengan riwayat Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasannya Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu," bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Puasalah hari Asyura dan selisihilah padanya orang-orang Yahud. Maka puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, puasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bolehnya berpuasa tanggal 11 menemani tanggal 10 Asyura. Nah. Namun sebagian yang lain mengatakan, naam, cukup tanggal 9 saja. 9 dan 10. Nah. Apa alasannya? Alasannya riwayat tadi Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Asyura itu dikasih tahu tanggal 10 Asyura, beliau dikasih tahu bahwasannya hari ini adalah hari yang diagung-agungkan oleh Yahud dan Nasara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab atau mengatakan, kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Beliau tidak mengatakan apa? Kalau begitu besok kita puasa. Ya. Kalau begitu besok kita puasa. Kan besok tanggal 11. Nah, gitu. Nah, sehingga sebagian berpendapat dengan riwayat ini, nah, cukup tanggal 9 dan 10. Adapun riwayat tadi Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juga dan yang lainnya, ya, di antaranya oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Nah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk puasa Asyura dan selisihilah Yahud di dalamnya dan puasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Nah, yang berpendapat dengan pendapat kedua tadi melemahkan hadis ini. Yang berpendapat hanya cukup berpuasa tanggal 9 dan 10 melemahkan hadis ini karena di dalam perawi-perawi hadis ini terdapat beberapa perawi yang dhaif seperti perawi Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla terkenal dengan kedhaifannya. Wa Dawud Ibnu Ali, demikian pula perawi Dawud Ibnu Ali. Naam. Perawi yang lemah dalam periwayatan hadis. Nah. Nah. Adapun yang berpendapat dengan pendapat tadi, bolehnya puasa 10-11, mereka menghasankan riwayat ini. Ya, mereka menghasankan riwayat ini sehingga nah, mereka berkesimpulan demikian. Kemudian, apabila bulannya muskilah, belum jelas atau tidak jelas masuk tanggal satunya hari apa? Apalagi biasanya kalau bulan Muharram, nah, tidak terlalu perhatian dengan apa? Dengan melihat hilal, hanya langsung berpatokan dengan tanggal biasanya. Ya. Dan ini yang terjadi wakil, beda dengan puasa Ramadan, betul-betul ada perhatian di situ. Bahkan ada petugas, ada yang nah, dikhususkan untuk melihat hilal, ya. Demikian pula pada bulan Dzulhijjah, ada perhatian khusus di awal bulan. Ya. Nah, kapan masuknya awal bulan Ramadan dan kapan masuknya awal bulan Syawal, ya, untuk menentukan hari raya, dan kapan masuknya awal bulan Dzulhijjah untuk menentukan nah, hari raya Idul Adha. Nah. Namun di bulan Muharram, ya, perhatian terhadap masuknya awal bulan tidak sebegitu besar dengan perhatian bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Dan ini wakil, kenyataannya demikian. Sehingga apa? Kadang muskilah, ya. Nah, muskilah ini yang benar tanggal berapa ini? Apakah sudah pasti dengan tanggal yang sudah dicetak di tanggalan itu, ya? Ataukah perlu melihat hilal lagi, ya? Dan hukum asalnya melihat hilal. Ya, hukum asalnya menentukan awal bulan adalah melihat hilal. Ini hukum asalnya. Nah, dan menentukan ibadah-ibadah di hari-hari khusus hendaklah berpatokan dengan hilal. Nah, kalau kita tidak perhatian dengan awalnya masuk bulan Muharram, ya, maka tentunya na'am hal seperti ini menjadi muskilah. Ya. Bagaimana solusinya? Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ya, dan yang lainnya, mereka mengatakan apabila bulannya seperti ini muskilah, ya, tidak diketahui awal bulannya hari apa, ya, maka seseorang dia berpuasa 3 hari. Nah, hendaklah dia berpuasa 3 hari. Kalau dia berpuasa 3 hari, bisa jadi kena tanggal 9, 10, 11, ya, atau tanggal 8, 9, 10, atau 9, 10, 11. Nah, apa? 9, 10, 11, ya. 10, 11, 12. Nah, gitu. Artinya ada dari tanggal 10 Muharram tadi ditemani dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, yang jelas 3 hari tersebut ima tanggal 9, 10, 11 ya, atau sebelumnya atau setelahnya. Sehingga yang mau berpuasa tanggal 6, 9, 10 maka ini yang paling afdol, karena ini perintah Abdullah bin Abbas tadi yang meriwayatkan hadis tentang puasa Asyura juga ya. Nah, yang mau berpuasa tanggal 10, 11 nah, ada fatwa ulama tentang hal ini seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Nah, yang berpuasa tanggal 9, 10, 11 nah, apalagi jika dia memaksudkan tadi puasanya atau bulannya muskilah, tidak tahu tanggal satunya tanggal hari apa, maka dia berpuasa 3 hari ini, maka tidak mengapa. Nah, dan yang mau puasa tanggal 10 saja, maka hada amrun jais, dan hukum asalnya memang hanya tanggal 10. Nah, hanya saja beliau berniat untuk berpuasa tanggal 9 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahud. Nah, sebagian para ulama berpendapat tanggal 10 saja makruh. Nah, makruh, namun as-shawab yang benar, nah, boleh ya, mencukupkan hanya tanggal 10 saja. Nah, ada was-shawab karena ini yang asalnya, karena ini hukum asalnya tanggal 10. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian yang terakhir, apa hikmah dari puasa pada tanggal 6, 10 atau puasa Asyura? Hikmahnya adalah dalam rangka apa? Hah? Dalam rangka mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, yang beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena di hari itu beliau dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari keganasan Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahud berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna? Hari apakah ini yang kalian berpuasa padanya?" Qalu hadza yaumun 'adzim najjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa Fir'auna wa qaumah fa shamahu Musa syukran fa nahnu nasumu. Maka orang-orang Yahud mereka menjawab, ini adalah hari yang agung, hari yang Allah selamatkan padanya Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Musa berpuasa di hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, dan kami pun ikut berpuasa, kata orang-orang Yahud. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kata beliau, maka kami ya, lebih berhak ya, dan lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Nah, bahkan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ini diantara hikmah di perintahkannya atau dianjurkannya puasa Asyura. Ya, pada tanggal itulah ya, atau hari itulah Nabi Musa diselamatkan dari keganasan Fir'aun ya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, Sehingga Nabi Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menyelamatkannya dan para pengikutnya dan telah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, maka kaum muslimin ya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya. Lebih dekat dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang paling berhak dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Nah. Maka para nabi juga demikian. Nah, Nabi Musa dan yang lainnya, kaum muslimin lebih berhak dengan mereka. Nah. Daripada tadi orang-orang Yahud yang mereka Yahud ya telah na'am menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi bahwasannya puasa Asyura akan menggugurkan dosa setahun yang lalu. Jadi maksud dengan dosa tersebut adalah dosa kecil. Nah, dosa kecil. Dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Nah, karena ya puasa hari Asyura ya, tidak lebih utama dari sholat lima waktu, tidak lebih utama dari puasa Ramadan, tidak lebih utama dari sholat Jumat. Nah, dan dalam hadis dikatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza tunabatil kabair. Sholat lima waktu, dari sholat satu ke sholat berikutnya, dan sholat Jumat, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Nah, baik, ini sholat lima waktu atau sholat Jumat, puasa Ramadan. Nah, maka puasa Asyura tidak lebih utama dari puasa Ramadan. Maka yang dimaksud dengan menggugurkan dosa tadi adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar membutuhkan dengan taubatun nasuh. Membutuhkan taubat nasuha. Bagaimana kalau seorang tidak punya dosa kecil, kemudian dia puasa Asyura? Kalau dia tidak punya dosa kecil, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maka nah bisa jadi akan mengurangi atau meringankan dosa besarnya. Dosa besarnya enggak langsung terhapus, tapi teringankan. Nah, atau nah jika tidak, maka jika dia tidak punya dosa besar juga, tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar, maka puasa Asyura akan meninggikan derajatnya. Nah, yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam bisawab. Ini beberapa faedah singkat tentang puasa Muharram dan puasa Asyura. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.